pertama manja berupada kocan. Simpang siur di pasar baru yang ramai orang membeli, anak-anak beserta orang tua membeli dakocan. Keranjingan membeli popi yang lucu, popi dakocan berupa warna yang menarik, merah, kuning dan hitam pekat. Yang lebih menarik